betapa ku saat ini. Ku cinta untuk membenci, membencimu. Betapa ku saat ini, ku benci untuk mencinta, mencintaimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antaraku dan kau. Yang ku tahu pasti, ku benci untuk mencintaimu. Oh, betapa ku saat ini benci untuk mencinta, mencintaimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antaraku. Yang ku tahu pasti, ku benci untuk mencintaimu.